السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di majlis ilmu ini, majalisul dzikir, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kita al-amal as-salih, amal yang salih. Dua perkara ini adalah sebab tegaknya Islam, yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam dua surah. Betapa pentingnya yang namanya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan betapa pentingnya yang dikatakan al-amal as-salih, amal yang salih. Kita ambil yang pertama. Allah Azza wa Jalla sebutkan, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-musyrikun, dalam surah Taubah ayat 33. Demikian juga disebutkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, dengan hidayah. Al-mufassirun ulama tafsir mengatakan al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Mana itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dibangun atas dalil. Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahaba. Firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan asar apa yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi Allah utus para rasul dengan ilmu Al-Qur'an wa ilmu sunnah, dengan wahyu. Satu. Yang kedua, wa dinil haq, dan agama yang benar. Al-mufassirun ulama tafsir mengatakan agama yang benar adalah al-amal shalih, amal yang saleh yang timbul dari ilmu yang bermanfaat. Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengucapkan salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil tema pada kesempatan malam ini, akibat dari mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bahaya mencela ajaran Islam, mencela ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok? Kita mengetahui Islam adalah agama sempurna. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla sebutkan, Mas Nyoto, hafal ayat yang ketiga surah Al-Maidah? Jangan 51 aja ya, Pak. Lem. Ahsan tabarakallah fi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam dina, aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Coba kita tengok apa tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ini salah seorang ulama Syafi'i, beliau berkata, la halala illa ma ahallallah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la haram illa ma haramahullah. Dan tidak ada pula yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya, Al-Imam Al-Barbahari, beliau berkata dalam kitabnya Syarhus Sunnah, i'lam anna al-islam hiya sunnah. Islam itulah sunnah. Islam wa sunnah, wa sunnatu hiya Islam, dan Islam itu juga sunnah. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi itulah Islam. Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah yang hakiki. Dan setiap muslim tidak ada baginya pilihan kecuali harus mengambil sunnah itu. Oh, saya ya enggak mau, saya yang sunnah. Enggak ada pilihan bagi kita, harus diambil. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Orang beriman, laki-laki maupun perempuan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, tidak pantas laki-laki beriman, perempuan beriman, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, ya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kita punya pilihan lain, tidak pantas. Harus apa pilihan Allah, itulah yang kita pilih. Apa pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa keputusan Rasul, itulah yang kita ambil. Kenapa? Akhir ayat menerangkan, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Melawan Allah, menyelisih Allah, melawan Rasul, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibul ihtiram, wajib kita hormati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kewajiban seorang muslim, apa kata Allah menerangkan terhadap sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah, dalam surah Al-Fath ayat 9. Litu'minu billahi, agar kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kalian bela Rasulnya, bela Allahnya, bela Allah, kemudian kalian hormati Allah, kalian hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para hadirin, orang-orang yang mencela Rasul, Allah telah ancam. Ambil dulu surat Al-Kautsar. Apa kata Allah azza wa jalla? Inna a'tayna kal-kautsar. Fashalli rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Asy-syahid menjadi bukti di akhir ayat ini, akhir surat ini. Inna shani'aka, al-mufassirun mengatakan inna mubghidaka, yang membencimu ya Muhammad, wa ma ji'ta bihi, dan yang membenci apa yang kamu bawa, huwal abtar, huwal maqtu'u min kulli khairin, dialah orang-orang yang terputus dari segala kebaikan. Dan lebih dahsyat lagi, sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan satu ayat. Dan ini ayat ini turunnya kepada orang-orang munafikin. Dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ini menerangkan bagaimana al-istihza, memperolok-olok, mencibir, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, sahabat-sahabatnya. Kalau katakan wala in sa'altum la yaqulunna innama, aw la yaquluna yaqulunna innama kunna nahuru wa nal'am, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Orang-orang munafikin ini, kalau kau tanya mereka, karena kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, waktu perang Tabuk perjalanan jauh, sampai ada 3 orang sahabat yang ketinggalan, jadi ikut perang tanpa alasan, sehingga Nabi mengembargo mereka. Mereka diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari 50 turun ayat yang menjelaskan obat mereka diterima. Siapa namanya Abang Beno? Yang 3 itu. Alim. Hasan tabarakallah bin satu Ka'ab ibn Malik. Saleh. Hanya satu, 3 dua. Ah, Badrin, siapa yang kedua? Red? Ada yang kedua. Parasit, siapa yang kedua itu? Reza. Saya yang kedua. Guru. Mas Yanto. Mana Muhyid? Muhyid. Rah. Lihat. Ada tiga orang sahabat di bawah. Ka'ab bin Malik jelas. Ini paling terkenal. Yang kedua namanya Hilal. Yang kedua namanya Hilal. Yang ketiga namanya Murrah. Tiga orang ini tidak ikut perang, perang Badar. Begitu Nabi pulang, setiap orang datang kepada Rasulullah SAW yang tidak ikut itu kasih tahu, ya Rasulullah begini sehingga tidak ikut, ya sudah Allah mengabarkan. Ya Rasulullah begini, ya sudah Allah mengabarkan. Tapi yang tidak jujur, Ka'ab berkata, ya Rasulullah, tidak ada alasan saya ikut perang. Ya sudah malas sudah. Oh kalau begitu, tunggu. Ya, tunggu keputusan Allah SWT. Di sana di rumah. Turunlah perintah, jangan disalami. Sampai perintah, jangan dibarengi tidur sama istrinya. Kalau dia salam kepada sahabat, tidak ada yang menjawab. Di embargo, di boikot selama 49 malam 50 hari. Hari ke-50 yang turun ayat laqad taballahu 'ala thalathati alladziina khulifu. Allah menerima tiga atau tobat tiga orang yang ketinggalan dalam perang itu. Subhanallah. Perang ini jauh kepada jemaah, bayangkan dari Madinah 750 kilo atau 900 kilo. Pakai kuda, kalau ada kuda, pakai unta, jalan kaki. Ujian iman pada di tengah jalan ngobrol-ngobrol orang munafik ini memperolok-olok Nabi dan sahabat. Apa katanya? Mali haulai qurra'ina arghabuna butuna. Coba itu. Tukang baca-baca Quran kita itu, tukang hafal Quran kita itu paling rakus katanya. Perutnya besar-besar itu. Wa ajbanna inda liqa', kalau perang paling penakut. Wa akdzabuna al-sinan, kalau ngomong paling pembohong. Tiga kata ini diucapkan oleh mereka memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Salah seorang sahabat muda mendengar omongan mereka ini, apa katanya? Demi Allah, kamu ini kalian munafik, aku laporkan kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah sami', maha mendengar. Belum sahabat ini sampai kepada Nabi melapor, ayat ini sudah turun duluan. At-Taubah 66 65 66. Perawi mengatakan, aku melihat mereka memegang tali untanya Rasul minta maaf. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, innaha hadith rakbin naqta'u bihi sayr. Ya Rasulullah, kita ini hanya sendal gurau main-main supaya tidak terlalu lelah musafir, ya sudah kita ngobrol-ngobrol aja seperti yang tadi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala in sa'altahu. Kalau ditanya kenapa kalian ngomong seperti tadi? Itulah ya para penghafal Quran paling dusta, paling rakus, paling penakut. Kenapa kalian ngomong begitu? Apa kata mereka? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami itu hanya senda gurau, hanya main-main. Maka para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, istihza, memperolok-olok, apalagi asyatam, mencela ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit saja, ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Lihat ini munafik ini. Yang Allah katakan, ya, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadilu. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah, kalian berolok-olok, jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kafir setelah kalian beriman. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sangat berbahaya sekali dalam hukum syariat kita ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memperolok-olok, mencela apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka Islam ini ajarannya mulia, sedikit pun tidak boleh untuk diganggu. Kenapa? Karena ini adalah agama Allah azza wa jalla. Nabi berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya wahyu dari Allah azza wa jalla. Apalagi karena itu, jangankan ajaran Rasul kita celak. Kisra, raja Persia, di saat Nabi hidup, Nabi tuliskan dia surat, sampai di dalam surat itu Nabi suruh diajak masuk Islam, sampai di sana surat Nabi disobek. Apa jawaban Nabi? Mazzaqallahu mulkahu, Allah cabik-cabik, sobek kerajaannya. Subhanallah, tidak lama setelah Nabi mengucapkan demikian, dia dibunuh sama anaknya, dibunuh sama putrinya. Maka para hadirin rahimahullah azza wa jalla, kemuliaan ajaran Islam mulia, dijaga oleh Allah ya, dari orang-orang yang Islam sendiri untuk memperolok-oloknya, mencacinya, memakinya. Demikian juga dijaga oleh Allah ya, terhadap apa gangguan dari orang-orang luar Islam. Satu bukti itu suratnya Rasul, suratnya Rasul saja berbeda sikap Kaisar Azim Rum, Kisra Persia. Kaisar Azim Rum, pembesar Romawi, datang suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima dengan baik, maka apa, kerajaannya pun tetap. Tapi Persia yang saat itu negara adidaya yang dua ini, datang surat Rasul, disobek surat Rasul, maka apa? Allah cabik-cabik pula kerajaannya. Padahal sebatas surat para hadirin rahmat Allah azza wajalla. Apalagi itu merupakan petunjuk dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sudah tegaskan dalam Sahih Muslim, wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Dalam lafaz yang lain, wa khairul hadi, sebaik-baik cara. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa taala, telah sepakat para ulama kita menerangkan al-istihza, memperolok-olok agama, ajarannya yang perempuan yang pakai cadar diolok-olok, yang laki-laki memakai jenggot di olok-olok, atau sarung dan celananya diangkat di atas mata kaki di olok-olok, dan semisalnya. Ingat, istihza memperolok-olok seperti ini yunafid tauhid wal iman, bisa meniadakan tauhid seseorang, bisa meniadakan iman seseorang. Karena Allah mengatakan di akhir ayat tadi, la ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kafir setelah kalian beriman. Berarti apa? Ini menunjukkan sebelumnya mereka beriman, tapi dia menjadi munafik dan menjadi kafir dengan ucapan yang seperti itu. Dan alasan mereka apa? Kami hanya main-main. Maka urusan agama ini tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa untuk disendagurukan, apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijma' para ulama menerangkan keluarnya seseorang dari Islam apabila dia memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, atau memperolok-olok kitab Allah, memperolok-olok hadis-hadis dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia main-mainkan, apalagi benaran, apalagi betulan. Kenapa para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Karena Islam ajaran telah sempurna dan datangnya dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala yang mana mengetahui maslahat hambanya, yang diketahui selain dari apa yang diturunkan Allah oleh Allah, itulah kemudaratan. Apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah maslahat. Dan Allah katakan, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Yang namanya kitab Allah, ajaran Islam ini, tidak ada kebatilan dari depannya, tidak ada kebatilan dari belakangnya, yang mana turunnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu al-Arabi al-Maliki mengatakan, la yakhlu an yakuna ma qaluhu min jiddan aw hazlan. Orang bisa mencela atau memperolok-olok agama Islam atau ajaran Islam, mungkin dia itu jaddan atau jiddan sungguhan, atau hazlan atau main-main, wa huwa kaifa kana kafar. Bagaimanapun dia itu tetap dihukumi keluar dari Islam. Mencela Rasul sampai dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, punya kitab dia judulnya As-Sarimul Masrul ala Syatib Rasul, pedang terhunus bagi pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah azza wa jalla, sebab turun ayat yang tadi menerangkan dengan terang, dengan jelas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yawma. Ada seorang waktu perang Tabuk, perang yang sulit para jemaah, satu-satunya peperangan yang diumumkan oleh Nabi alaihi wasallam, perang Tabuk ini jauh berbatasan dengan Iraq, ya. Kalau panas, panasnya sangat panas. Kalau dingin, dinginnya sangat dingin. Jalan kaki dari kota Madinah dengan jarak ya 1700 sekian kilometer. Nah, pada satu majelis ada orang mengatakan, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa la arghabu butunan wa la aklabu alsinatan wa la ajbaru 'inda al-liqa'." Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dikatakan paling penakut, dikatakan paling pendusta, dikatakan paling rakus. Orang beriman tidak ada yang hatinya tidak tergerak kalau nabinya diucapkan seperti ini, dituduh seperti ini. Kebangkit sahabat ini, ya, menjelaskan, kamu munafik, aku lapor engkau ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini para ulama menjelaskan apa? Pertama, Imam Ibn Sa'di mengatakan, wa fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini, dalilun ala anna man asarra sarirah, siapa yang terbetik di dalam hatinya. Lebih-lebih di dalam hatinya ini al-istihza, ada memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yadhkuruha, yakinlah Allah pasti nampakkan dia. Wa yaftahu sahibaha, Allah akan bongkar pelakunya. Wa yastahzi'u bihi wa bi ayatihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok Allah, memperolok ayat-ayat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'aqibuhu ashaddal 'uqubah, Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Allah Azza wa Jalla akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Fa innahu kafirun billahi al-'azim, dia kafir kepada Allah. Adapun kalau dia mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Syekhul Islam menerangkan dalam ucapan yang lain, inna su'al ibarah, buruk kata-kata kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini para jemaah, buruk kata-kata kita terhadap Rasul. Kafir, kufur, kufur. Wa in sahha al-maqsud, meskipun itu ibadah baik, meskipun itu ibadah baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Perhatikan ayat ini sebab turunnya dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, yaitu dalam kitab Al-Iqtisad dan kitab Al-Sunnah, disebut tentang ayat ini apa disebut oleh Ar-Rawi, kadal khairan an yahdika, hampir dua manusia terbaik celaka, Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Umar berkata terhadap Abu Bakar begini. Abu Bakar menjawab, Umar menjawab. Akhirnya apa? Keduanya teriak mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Mengangkat suara, wah ini padahal. Langsung turun firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan pula kalian menyaringkan suara kalian ketika saling panggil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika memanggil Nabi seperti kalian memanggil kawan kalian sendiri. Antah batu a'malukum, yang akibatnya amalan kalian hancur. Wa antum la tashurun, dan kalian tidak merasa. Ayat ini ya begitu turun, Umar radhiyallahu anhu kalau ngomong kepada Rasul suaranya kecil. Kalau Nabi tidak suruh dia ulangi, Nabi tidak paham. Yang tadinya suaranya besar, tapi begitu turun ayat ini langsung suaranya kecil. Bayangkan para jemaah di hadapan Rasul, gara-gara suara besar, amalan bisa hancur. Apalagi Rasul yang antum kata-katanya. Apalagi ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita olok-olok, yang kita permainkan. Nasallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kalau berbicara tentang bagaimana kisah orang-orang yang memperolok-olok ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu banyak. Ambil contoh, dan ini sering terjadi, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, anna rajulan, ada seseorang akala inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di shimali, dia makan pakai tangan kiri. Ini fenomena yang luar biasa, makan pakai tangan kiri ini pada jumlahnya. Ya, tapi kalau siwak setannya pakai kanan. Rokok. Ya, siwak setan pakai kanan. Tapi kalau pisangnya pakai kiri, minumnya pakai kiri. Orang ini makan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai tangan kiri. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya? Ya bulan, kul biyamini. Hai bulan, makanlah engkau dengan tangan kanan. Dia sombong, dia tolak. Apa katanya? La astati'. Ya Rasulullah, aku gak bisa, aku gak mampu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala la istata', kamu enggak bisa, kamu tidak bisa. فَمَسْتَطَاءَ أَنْ يَرْفَعَيَنَا يَدَهُ الْيُمْنَ إِلَى فِيهِ. Sejak saat itu dia tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali. Jadi orang-orang yang ditegur oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, tapi sombong, itulah nama sombong para hadirin. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, memperolok-olok orang lain. Ya. Ya, bau pencur. Saya lebih banyak makan garam daripada engkau. Hadis yang kamu keluarkan itu sudah saya hafal. Katakan yang semisal. Ini zaman now. Ya, zaman sekarang. Menolak kebenaran dengan cara seperti itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma mana'ahu illal kibir." Tidak ada yang menolaknya atau menjadikan dia menolak kebenaran itu kecuali kesombongan. Akhirnya apa? Tidak mampu langsung seketika. Di samping riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak, demikian juga dalam riwayat Al-Imam ya, Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lainnya, kisah orang-orang yang menolak atau orang-orang yang mencela apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayar kontan saat itu atau dibayar belakangan. Mana contohnya? Satu tadi. Yang kedua, ada orang yang mencela riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak tidak mau menerima riwayat Abu Hurairah. Gara-gara tidak mau menerima riwayat Abu Hurairah, karena ingat, kalau dihitung sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak tidak ada lain kecuali siapa? Abu Hurairah, 5000. Ya. 5370 sekian atau 70. Ini jumlah hadis riwayat oleh beliau. Ketika menolak riwayat Abu Hurairah berarti apa? Kita menolak sekian agama Islam. Ya. Sekian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Begitu dikatakan riwayat Abu Hurairah turun atau jatuh pula dan mengejar dia sampai mengatakan aku tobat, baru ulahnya hilang. Jadi kalau kita mau mempelajari kisah-kisah yang datang dari orang-orang terdahulu tentang orang-orang yang memperolok-olok ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memain-mainkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Cukuplah dengan ayat yang tadi yang Allah Azza wa Jalla berikan keputusan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kafir setelah kalian beriman. Alhamdulillah. Tidak ada hukuman yang lebih berat dari ini pada jemaah. Mungkin kalau Allah Azza wa Jalla hukum tangannya seteruk, dia tobat, selesai masalah. Tapi Allah hukumi dia kafir, ini sudah putus banyak hal dalam hubungan kehidupan ini. Kalau mati tidak akan dimandikan oleh saudaranya, tidak akan dimakamkan oleh saudaranya, warisan terputus. Bahkan apa? Ketika tegak hukum Islam, dia diminta untuk tobat. Kalau tidak, dia murtad, dia keluar dari Islam, bisa dibunuh dia dalam ajaran Islam. Ini akibat orang-orang yang memperolok-olok maupun mencela ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk? Baik. Hah? 1 menit. Ya Allah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari apa yang kita ambil ini, yang pertama, wujubu tauqiri sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i al-Islam, wajib menghormati, memuliakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga syariat-syariat Islam secara menyeluruh. Tidak boleh untuk dibinakan sama sekali. Faedah yang kedua, khuturat al-mustahzi lisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahayanya memperolok-olok dan mencaci maki atau mencela sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira demikian dulu, nanti kita satu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Oleh jabat Allah SWT, kita sudah mengambil tadi berkaitan dengan dua kaidah dari penjelasan yang tadi. Pertama, wujud berikrar wajibnya menghormati ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, wujud bahayanya orang-orang yang mencela ajaran Rasul dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak ada bedanya dalam mencela ataupun memperolok-olok antara yang sengaja maupun yang main-main sengaja. Kemudian yang keempat, tidak ada bedanya yang mencela maupun yang diperolok-olok sunnah yang ringan maupun sunnah yang berat, sunnah yang kecil maupun sunnah yang besar. Dijelaskan oleh Allah ini karena ini mahasiswa tentang orang-orang yang mencela memperolok-olok ajaran Nabi SAW. Tadi hukumannya orang yang tidak mau makan ditegur dengan anak tangan-tangan. Kemudian yang kedua, yang malah dari Abu Hurairah. Maka yang ketiga disebutkan juga, yaitu seorang yang memperolok siwak. Ya, memperolok siwak. Dia mengatakan bahwa siwak ini untuk menggosok waliyadubillah rahmatullah duburnya. Akhirnya mahasiswa balas dihukum dengan apa? Masuknya hewan seperti tikus ke dalam perutnya yang menggerogoti lambungnya dia begitu. Kemudian yang besok orang yang memperolok hadis. Hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Inna malak kata ya Allah kasihnya malaikat menurunkan atau merendahkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Apa katanya? Awas, hati-hati, nanti kalian hingga saya malaikat langsung seketika dihukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat terlalu banyak. Ini akibat-akibat yang disegarkan, belum pula akibat yang ditunda oleh Allah Azza wa Jalla jika seorang tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang panggil kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesi yang kedua ini kita akan ambil beberapa pertanyaan dari para hadirin berkatullah sallallahu demikian juga para pemirsa, dan nanti kita akhiri dengan satu kaidah Allah taala ala wa ala. Silakan kepada pertanyaan. Nah, baik. Gimana caranya orang bertobat kalau dia pernah melakukan kesalahan besar? Apa dia perlu bersyahadat lagi gimana? Pertama, kalau dia seorang muslim dan dia melakukan perbuatan kufur, cukup dia melaksanakan beberapa syarat taubat. Pertama, adab harus biasa. Karena adab kuat taubat, menyesal itulah taubat. Orang kalau tidak menyesal susah taubat. Yang kedua, ayatlah alibunuh, lihatmu dirinya dari dosa tersebut. Yang ketiga, aliyah zimabil talbihi agayau, bertekad dalam hatinya untuk ia kembali untuk melaksanakan. Kita lagi dapat dalam kita, ikhlas kata Allah Azza wa Jalla, semata-mata kata Allah yang berkobat. Kita lagi dapat dalam kita, ya, masih kita dengan hak Allah asal belum nyawa sampai ini Terus satu terlambat sudah masa. Kalau kaitannya dengan hak hamba, kalau itu kehormatan harus minta dihalalkan. Kalau berumah harta harus dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan harus minta dihalalkan. Maka seperti tadi, cukup dikembalikan dan banyak-banyak sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala wa'ala. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa kita. Kita sudah sholat syuruk. Bolehkah kita sholat dua lagi? Karena ada pernah dengar dari sholat syuruk itu adalah sholat duha yang waktu. Kita katakan boleh. Kenapa? Karena duha minimal rakaat maksimalnya 8. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, sholat al-mutami hina tamtaru bis-shalah. Sholatnya orang-orang yang banyak taubat ketika anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan itu menunjukkan afdalnya sholat duha di akhir waktu. Dan afdalnya di masjid. Dengan berwudu di rumah dulu, lalu berangkat di masjid. Nah, setiap langkah di akhir tindakan itu adalah pahala umrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala wa ta'ala. Bagaimana hukumnya ya sholat di usaha kantor, namun di kantornya ada tempat bayi? Kalau tidak ada tempat bayi, ada tempat bayi apa boleh? Tapi kalau ada tempat bayi, ada tempat bayi apa boleh? Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, ketika menegur nabinya supaya jalan sholat di masjid Hiram, lepas dilutus di sa'adat taqwa. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa, masjid juga itu lebih berhak untuk berdiri di atasnya. Adapun masjid Hiram dilarang. Padahal Nabi kita akan sholat karena Allah. Gak mungkin Nabi kita sholat bukan karena selain Allah, gak mungkin. Maka abang ini namanya sadr dari'ah, menutup jalan. Berdasarkan dengan riwayat, salah seorang sahabat ini menyukai unta di satu tempat namanya Buana. Namanya Buana. Nanti nanya, ada gak perayaan orang muslim di sana? Oh, gak ada Rasulullah. Ada gak perayaan orang muslim di sana? Gak ada Rasulullah. Oh, kalau begitu silakan asalkan ada. Maka di situ dalam kitab Tauhid, La yuntamu lilla fi makan alladhi dhubiha fihi ghairullah. Bahwa tidak boleh menyembah karena Allah di tempat menyembah kepada selain Allah. Apa ini? Sadr dari'ah, menutup celah dan jalan. Jalan sampai itu menjadi sarana untuk menjadikan kita berbuat kesyirikan. Adapun kalau tidak ada sama sekali, sebagaimana datang dari Muhammad, ya, di negeri Habasyah tidak ada masjid. Dia mengatakan apa? Sekiranya tidak ada tempat untuk ibadah, apa ibadah di gereja kalian? Kenapa? Karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi kalau ada yang berhala dan sekisarnya, kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala di dalam hati? Karena tidak ini karena apa? Karena Allah. Tapi sedikit dari yang menutup celah dan sarana menuju kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala. Kemudian pertanyaan, doa lagi dari Allah ada kasih dalam ulur berhamdu kuala musyid perir. Apakah dikirimannya setiap setiap sholat fardu? Pertama ini bukan doa, ini dikir. Itu dikir setiap setiap sholat ada 4 cara yang berhamdu. Ada 4 cara. Pertama ini dalam sholat musyid sunnah Allah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, dilengkapi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu syurga lahu alhamd, wa ta'ala kulli syai'in qadir. Satu cara. Mungkin pakai jawab saya. Cara yang kedua, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Genap menjadi berapa? 100. Ini faktor belasan. Kemudian berikutnya Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, Lailah Allah 25. Ini berarti mungkin 40 lagi. Kemudian ya, karena kantor bisa Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allah Akbar 10. Selesai. Digonta-ganti cara datang dari sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan tadi bukan doa, tetapi itu rahmat dari zikir yang sah. 100 kali menyempurna Allahu taala ahya wa ala. Bagaimana kita pasang dalam waswas apa yang harus kita lakukan? Isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswis, yang membisik, yang menggoda, membisik di dalam hati kita. Maka disuruh kita berikan yang zakat kalau tidak syaitan kita suruh fasta'idillah. Kalau kita berikan kepada syaitan itu, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau salah kalian diperkenalkan lagi dengan Ramadan dan amal yang diterima? Itu apa ya? Allah berkata kepada Ramadan. Allah berkata kepada Ramadan. Adapun doa mereka supaya diterima, kepada Ramadan inna ka'ala sallallahu alaihi wa sallam Allah berkata nasiyamana wa qiyamana ada sebabnya ketika bertemu hari raya dari Jumayyah bin Ubayd bin Zubayr bin Ahmad para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam kalau bertemu satu dengan yang lainnya hatta adakuhum ba'dha satu sama lain mengucapkan tahiyat ucapan selamat apa ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini doanya sudah diterima kepada Allah. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Jadi ucapan para sahabat ketika bertemu dengan hari hari raya. Tapi kalau di Indonesia amat lagi dengan hari ini buat kajian buat makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, tapi sahabat itu sifat pada mantap. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu ta'ala ala wa'ala. Pertanyaan berikutnya, jika kita sedang sholat berjamaah terus ada di depan kita melaksanakan sholatnya dan keluar dari saf, yang perlu bergeser apakah yang disampingkan atau di belakang maju ke depan? Mana sedikit gerakannya? Mana sedikit gerakannya? Tapi gerakannya sedikit, jadi gerakannya sudah. Allahu ta'ala ala wa'ala. Apakah kita sudah sampai ke belakang atau sudah berdiri di saf saat akan melaksanakan salat berjamaah? Pertama, kalau kita berbelakang, dia itu masjid. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sihat, ila ahad ahad kebunan masjid, fala yajlis hatta yarka'a kadih. Apabila salat datang ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Allahu ta'ala ala wa ala. Kemudian berikutnya, kita yang sudah ngaji di seri perjata tentang poligami, apakah ini termasuk terlarang? Candanya bagaimana dulu? Ya, kalau poligami bukan orang-orang poligami, ini dari bapak ini bagaimana? Berjata, jadi ini ada menikah tiga ini. Ya, di gue ini salah temannya satu aja gak kuat, apalagi dia lain bapaknya pada seperti ini. Ya, jadi kalau memperolok-olok poligami, ini poligami jika akhirnya poligami adalah orang-orang yang rakus, ini jadi bukan? Ya, Allah Taala dan Tuhan. Bagaimana para ulama Islam yang berdoa dan bercanda? Ada dua mereka tapi dua beneran. Mana dia? Datang seorang wanita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah melangkah kamu supaya masuk surga sementara perempuannya tua. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada orang tua masuk surga. Nangis dia pula. Terus Nabi kasih tahu kalau kita meninggal dunia masuk surga semuanya muda. Yang tua berubah menjadi muda umurnya 33 tahun para sahabat. Kemudian tinggi kita semua rata seperti Nabi Adam sekitar 30 meter. Jadi kita ini sudah panjang-panjang nanti. Kita ini pendek gara-gara dosa pada jemaah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ya, mau yang kita ada berapa hasta? Hah? Berapa hasta? Hah? Berapa hasta? Hah? 60 hasta. Situ dan jerah. Nah, semua kita begitu kita meninggal dibangkitkan dan rata-rata 60 hasta semua kita. Sama dengan Adam. Ya. Jurdan murda. Bulu-bulu jangan ketipis semua. Semuanya muda. Kadang-kadang 33 tahun. Rata semua. Jadi enggak ada yang tua, semuanya menjadi muda. Jadi yang tua-tua ini tenang saja. Yang penting bisa masuk surga. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menghadapkan kepalanya jenazah waktu sholat? Ini penting diperhatikan. Sholat jenazah, kepalanya bebas mau di mana saja. Yang penting jangan disarahnya. Mau di kiri kiblat ke, mau di kanan kiblat ke, tidak ada masalah. Yang penting dalam kuburnya. Kenapa? Toh ketika sholat, kalau dia laki-laki pasti kepalanya dicari oleh imam. Tapi kalau imam kurang ilmu, pokoknya main sholat saja. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ini bukan termasuk sunnah hanya di kanan saja kepalanya jenazah. Mau di kiri ke, mau di kanan ke. Yang penting kalau makmum, kalau jenazahnya laki-laki, imam harus cari kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, imam harus cari tengahnya. Maka mau di kanan ke kepalanya, mau di kiri kepalanya, tidak ada masalah. Yang penting di dalam kuburnya. Kalau dalam kubur mesti di kanan. Kenapa? Dia akan ditidurkan di samping kanannya dengan badannya semua menghadap ke kiblat. Hadza huwa Allahu taala a'la wa a'lam. Itulah hadirin para hadirin rahmatullahi Allah subhanahu wa taala bisa kita ambil, dan ada satu faedah yang mudah-mudahan kita bisa amalkan malam ini. Dalam hadis silsilah sahihah nomor 3414 dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Apabila seorang di antara kalian menuju kasurnya, tempat tidurnya, faqala, dan mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah." Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ghufrat dhunubuh. Allah ampuni dosa-dosanya, wa in kana mithlu zabadil bahr, meskipun dosanya sejumlah bumi di lautan dunia. Sekali saja. Apa kata Allah? Ya tidak apa. Ya, ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Enggak pakai rabb al-alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ha, wala Allahu akbar. La subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai sekali saya suruh video. Allah ampuni dosanya meskipun sejumlah bumi lautan dunia. Para syekh, ini ilmu praktek, bukan ilmu di buku. Coba para syekh. La haula serta bakar la haula subhanallah masyaallah. Lagi-lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.